الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه وفيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين إخواني في الدين أعزكم الله di ayat yang ke-38 dan setelahnya dari surah Ad-Dariyat Wati Musa dan pada kisah Musa alaihissalatu wassalam id arsalna ila Fir'aun ketika kami mengutus Musa alaihissalatu wassalam ke Fir'aun dan malaihi tokoh-tokohnya bisultani mubin dengan mukjizat-mukjizat yang nyata tapi setiap datang atau muncul mukjizat itu barakallahu fikum Fir'aun berjanji kepada Musa jika sekiranya Musa berdoa dan terangkat apa yang menimpa mereka dari sesuatu yang menyusahkan menyengsarakan mereka dia akan beriman. Dia berjanji bahwa dia akan beriman. Dia akan mengikuti Musa alaihissalatu wassalam. Akan tetapi setiap Nabiullah Musa berdoa dan barakallahu fikum perkara-perkara yang menyusahkan mereka itu terangkat, mereka pun mengingkari janji mereka dan tidak mengikuti Musa alaihissalatu wassalam. Baik. Padahal nyata tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali memohon kepada Musa. Ketika mukjizat itu datang satu demi satu berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, demikian juga darah yang semua cairan yang ada pada saat itu, semua air berubah menjadi darah. Baik. Tentu sangat kesulitan dan tidak bisa dia melakukan apa-apa. Dan ketika belalang memakan apa yang ada pada saat itu, barakallahu fikum, memusnahkan apa yang ada pada mereka, bahkan kuseng-kuseng rumah mereka juga dimakan belalang. Demikian juga kutu, di mana-mana ada kutu, sangat menyusahkan dan menyengsarakan mereka. Kodok, di mana-mana ada kodok, di kasur, di lemari, di panci, di dapur, di mana-mana. Satu yang sangat menjijikkan untuk sebagian orang ketika hewan ini ada dan banyak. Kalau mungkin cuma satu ekor, dua ekor mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah dipenuhi dengan kodok, la haula wala quwwata illa billah. Tidak juga bisa dimatikan. Dimatikan berapa yang bisa mati? Begitu banyaknya. Sadar dia bahwa sebenarnya tidak bisa dihilangkan ini kecuali dengan doa Nabiullah Musa alaihissalam dan dengan janji bahwa mereka akan beriman. Ternyata tidak dia tepati janjinya. Sampai dia mati dalam kondisi kafir, menentang Allah dan menentang Rasulnya. Bisultanim mubin fatawalla biruknihi waqala sahirun majnun. Mujizat-mujizat ini barakallahu bikum, kalau orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin menambah iman mereka. Baik. Ini akan menambah iman mereka bagi orang-orang yang takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawalla biruknihi. Maka Fir'aun pun berpaling. Barakallahu bikum. Tertipu dia dengan kekuasaannya, tertipu dia dengan barakallahu bikum kekuatannya, tertipu dia dengan pasukan perangnya. Masya Allah, dia kira bahwa keadaannya akan langgeng terus menerus seperti itu. Kalla, setiap orang ada zamannya masing-masing. Barakallahu bikum. Ada zamannya dia berkuasa, sebelumnya tidak berkuasa dan setelahnya juga tidak berkuasa. Ada zamannya orang kuat, sebelumnya lemah dan setelahnya pun dia akan lemah. Barakallahu bikum. Dan seterusnya. Ada zamannya, ada masanya masing-masing. Maka seorang tidak boleh terkecoh, tertipu dengan keadaannya. Ketika dia berkuasa, jangan tertipu dengan kekuasaannya. Berapa lama Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kekuasaan itu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biadikal khair. Ya Allah, engkau lah yang memberikan kekuasaan itu kepada siapapun yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Kau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Masya Allah. Jadi sekali lagi, tidak boleh orang terkecoh, tertipu dengan apa yang ada pada dia. Dari kekuasaan, dari kekayaan, dari kesehatan termasuk. Jangan dikira bahwa dia bakal sehat terus. Lah, akan datang masanya dia akan sakit. Dan jangan dia terkecoh dengan waktu mudanya, karena tidak senantiasa dia dalam kondisi muda. Suatu saat dia akan tua. Barakallahu bikum. Semuanya serba sementara dan semuanya akan lewat. Umur kita ini sangatlah barakallahu fikum pendek. Barakallahu fikum. 60-an, 63, taib 65, taib sampai 70 lah. Sedikit yang lewat dari dari bilangan ini. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Dia pun berpaling dengan sombong. menentang Allah, menentang Rasulnya, sambil mengatakan kepada Musa, menuduh Musa sebagai sahir, sebagai tukang sihir atau orang gila. Ucapan yang seperti ini sudah biasa diucapkan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin. Baik, terhadap rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari orang kafir dari zaman dahulu, sekarang juga demikian sampai hari kiamat tetap. Barakallahu fikum. Mereka mencela. Baik. Menghina, mencibir. Mereka mengatakan sahirun aw majnun, untuk membuat lari orang. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, orang-orang Quraisy, bahkan pamannya sendiri, barakallahu fikum, pamannya sendiri yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau mengajak orang untuk berislam, tapi pamannya dari belakang sambil mengatakan, "Oi, jangan kalian ikuti dia. Dia sudah gila. Dia sudah berubah, dia sudah lain." Taib. Dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang mereka ucapkan untuk membuat lari, membuat jauh orang-orang dari ilmu, jauh dari ulama, jauh dari nabi, jauh dari rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. Maka kami pun campakkan dia, lemparkan dia masuk ke dalam lautan. Dia dan pasukan perangnya. Dia dengan semangatnya memburu, mengejar Musa dan Bani Israel yang menyertai beliau, sambil mengatakan, inna haulai la syirdimatun qalilun. Sesungguhnya Musa dan Bani Israel itu cuma kelompok yang sedikit, satu kali pukul habis, tidak tertinggal hidup seorang pun. Semangatnya membara, demikian juga pasukannya. Barakallahu fikum. Mereka menganggap, oh sudah, tidak lama-lama, cuma sekedar menghabisi. Tapi orang-orang seperti ini, toh juga mereka bukan pasukan perang. Bani Israel pada saat itu bukan pasukan perang. Orang yang mau melarikan diri, barakallahu fikum, mau menyelamatkan diri dari kungkungan kekuasaan Fir'aun dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mereka pegang dari apa, senjata. Barakallahu fikum, bukan untuk perang. Jadi Fir'aun dengan semangatnya disertai dengan pasukannya mengatakan, oh sedikit mereka itu, cuma rabu-rabu, kelar. Masya Allah. Dan memang demikian yang dirasakan oleh Bani Israel, sampai mereka mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, waduh, semua mati orang, sudah dikuasai kita ini, sudah nampak di belakang sana pasukan, sebentar di hadapan kita ini lautan, bagaimana ini? Tetap di sini kita dibantai habis, lompat ke laut juga tetap mati. Karena Nabiullah diperintah oleh Allah untuk datang ke situ, berarti di situ ada jalan keluar. Barakallahu fikum. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa membawa Bani Israel ke Sahilil Bahar, ke pinggir laut. Bukan ada dermaga, tidak ada dermaga di situ. Tapi bukan telah tersedia yang namanya perahu atau kapal laut atau jembatan penyeberangan, tidak ada. Tapi Musa ketika diperintah oleh Allah SWT ke sana, berarti di sana ada jalan keluar. Dengan yakinnya Musa AS ketika kaumnya mengatakan inna la mudrakun, wahai Musa, kita sudah dikuasai ini. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan, kalla, sama sekali tidak, kita tidak akan dikuasai. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya aku bersama dengan Rabku, Rabku akan menunjukkan aku jalan keluar. Tidak lama setelah itu Allah mewahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan wahai Musa. Musa tidak tahu, namanya mukjizat bukan di tangan para anbiya semaunya, bukan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fawhayna ilaihi an idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu itu wahai Musa ke lautan. Famfalaqa, maka lautan pun terbelah menjadi dua. Terbuat jalan, barakallahu fikum, kering. Barakallahu fikum, jalan. Setiap sisinya itu sama seperti gunung, lautan itu. Barakallahu fikum. Lewatlah Nabiullah Musa AS bersama dengan Bani Israel. Begitu terbuka jalan nyebrang, mereka dengan cepat bergerak melalui jalan itu. Ketika Nabiullah Musa sampai ke seberang bersama dengan Bani Israel, sementara pasukan Fir'aun pas berada di tengah-tengah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya. Baik. Maka begitu dipukulkan, air yang sudah berupa gunung dari dua sisi ini kembali menyatu sama seperti sedia kala. Ini yang dikatakan fanabadnahu, kami campakkan dia dan pasukannya ke dalam lautan. Barakallahu fikum. Panabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Baik. Dalam keadaan dia tercelah. Karena penentangannya, karena kekufurannya. Baik. Dan siapa yang melakukan hal yang sama, dia akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Dan pada kisah kaum 'Ad, baik, ketika kami binasakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambilnya pelajaran, kami kirim kepada mereka angin yang sangat kencang, angin yang tidak membawa berkah, tapi angin yang membawa adab. Barakallahu fikum. Karena angin ini, barakallahu fikum, dikatakan akim, kosong, mandul, tidak memiliki kebaikan. Kalau angin adab, tidak ada kebaikannya. Kalau memang angin itu akan mendatangkan keberkahan, maka sangat banyak yang dibawa oleh angin itu berupa kebaikan-kebaikan. Tapi angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum 'Ad adalah angin yang sangat menyakitkan, tidak membawa kebaikan. Jadi, betapa tidak angin itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tadharu min shay'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim." Tidak ada yang dilewati oleh angin ini kecuali porak-poranda. Jadikan sama seperti sesuatu yang sudah lapuk. Barakallahu bikum, hancur. La haula wa quwwata illa billah. Karena perlakuan mereka, kekufuran mereka, sehingga mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan juga tentang kaum Tsamud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi Tsamud id qila lahum tamatta'u hatta hin." Ketika kaum Tsamud mendustakan nabi yang diutus kepada mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tamatta'u hatta hin." Silakan kalian bersenang-senang. Baik. Ketika mereka mengkufuri nabi mereka, Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, maka dikatakan kepada mereka, "Tamatta'u, silakan kalian bersenang-senang 3 hari 3 malam. Dari sekarang silakan kalian bersenang-senang." Bersenang-senang itu apa, bagaimana? Bagaimana puncak kesenangan itu di dunia ini apa? Kira-kira orang mau bersenang-senang itu apa, bagaimana? Kira-kira puncak kesenangan orang itu apa? Kesenangan duniawiahnya. Makan, minum. Berapa banyak yang bisa dia makan, dia minum? Apa? Jadi, bermain perempuan, berapa lama dia bisa melakukannya? Jadi, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, berteriak-teriak, berapa lama bisa dia melakukan sampai dia capek, lelah? Kenikmatan duniawiya ini apa? Barakallahu fikum. Jadi, pol-polnya apa ya, begitu kira-kira. Puncak kesenangannya cuma itu-itu aja. Kesenangan duniawiya. Subhanallah. Diberi kesempatan mereka, ketika mereka berlaku kufur, diberi kesempatan 3 hari 3 malam. Silakan kalian berfoya-foya, bersenang-senang, menari-nari, silakan. Tamattau hatta hin, 3 hari 3 malam diberi kesempatan. Masya Allah. Mereka tetap membangkang, mereka tetap melakukan kekufuran. Maka mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga mereka sehingga mereka berjatuhan, bergelimpangan sama seperti batang-batang korma, kaku, membujur di mana-mana. Famastata'u min qiyami wa ma kanu muntasirin. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang sanggup untuk berdiri setelah itu. pecah gendang telinga mereka dengan suara yang sangat hebat, langsung tumbang. Jadi manusia ini kekuatannya sangat lemah, sedikit saja menimpa mereka langsung mati, tidak lama-lama. Barakallahu fikum. Antum pernah lihat orang yang kesengat listrik? Cuma tek, langsung roboh. Tidak perlu banyak kelepak-kelepak. Barakallahu fikum. Ada yang tegangan tinggi ini. Tidak ada cerita berteriak, tidak ada batariak. Jadi ini tegangan tinggi ini, apakah dia karena manjat pohon kemudian tersentuh apa? Jadi ke kabel itu, barakallahu fikum, sehingga terhantarkan itu tegangan sampai ke dia langsung jatuh, mati ditampar. Lemah ini manusia, barakallahu fikum. La haula illa billah. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Famastata'u min qiyamin." Mereka tidak mampu lagi berdiri, "wa makanu muntasirin." Dan juga tidak ada yang menolong mereka, tidak ada penolong. Jadi, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka dan juga tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Langsung tumbang. Jadi, tidak ada yang bisa saling menolong karena semuanya kena. Seandainya sesuatu barakallahu fikum yang mengena sebagian-sebagian, tidak mungkin bisa saling menolong, saling membantu. Tapi ini tidak. La haula wa illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya tentang kaum Nuh. Wa qauma Nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Dan kaumnya Nuh dahulu kala diutus kepada mereka Nuh alaihi salatu wassalam, ternyata mereka enggan untuk mengimani Nuh, tidak mau mengikutinya kecuali sedikit di antara mereka. Mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau taat. Juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa yang beriman itu hanya 20, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80, ada yang sekian. Wallahu a'lam tentang jumlah yang sesungguhnya. Yang jelas sedikit dari keseluruhan umat Nuh alaihi salatu wasalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang mengimani Nuh dari kaumnya kecuali sedikit sekali di antara mereka. Jadi, apalagi ketika Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam membangun, membuat perahunya di atas gunung. Oh, lebih mereka mencibir. Baik. Lebih mereka mengatakan, oh, betul-betul gila, ngana ini dia. Orang bikin perahu itu di pinggir sungai atau di pinggir laut, begitu kelar langsung kasih turun. Ini di atas. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Tapi yang namanya kekufuran kalau memang tidak dibantu, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala orangnya, tetap dia akan terus dengan kekufurannya. Walaupun dia melihat apa dan bagaimana dari mukjizat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaq ahil qaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan kami mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, naikkanlah ke atas perahu wahai Nuh, min kullin zawjayn ithnain, dari semua jenis-jenis binatang sepasang-sepasang. Baik. Dan demikian juga keluargamu yang beriman dan pengikut-pengikutmu yang juga beriman. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh alaihi salatu wasalam kecuali taib sedikit sekali. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, barakallahu fikum, air hujan, memerintahkan langit untuk mencurahkan semua apa yang dia miliki dari air, dan memerintahkan bumi untuk memuncratkan, barakallahu fikum, apa yang dia kandung dari air, sampai semuanya menjadi mata-mata air, sampai tungku api ini, tungku dapur ini, tempat yang paling kering di atas muka bumi ini, barakallahu fikum, di situ juga muncrat mata air, barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk menurunkan airnya dan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan airnya, masya Allah. Kemudian naiklah air dan terangkatlah perahu itu, barakallahu fikum, perahu keselamatan. Ini yang biasa diungkapkan oleh para ulama kita dengan kata-kata as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah ini, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sama seperti apa? Sama seperti perahunya Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang naik ke perahu ini, siapa yang menjalankan sunnah ini, maka dialah yang selamat. Dan siapa yang tidak, maka dialah yang tenggelam. Hatta sanak saudara sendiri, putra Rasul, putra Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, yang ketika air sudah naik, barakallahu fikum, perahu pun sudah terangkat, diangkat oleh air, Nabi Nuh masih sempat mengajak sang anak untuk naik ke atas perahu. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, marilah kemari, naik ke perahu ini, dan jangan engkau termasuk orang-orang kafir yang menentang. Apa jawaban sang anak? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tidak mau dia naik ke perahunya Nuh. Enggan dia. Sambil mengatakan, saya akan menatangi gunung yang paling tinggi itu yang akan menyelamatkan aku dari air ini. Kata Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa terselamatkan pada hari ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu pun akan tenggelam. Mau lari kemana? Semua akan tenggelam. Wa hala bainahumal mauju fa kana minal bughraqin. Maka taib, sang ayah dan sang anak pun dipisahkan oleh ombak yang sangat besar, terpisah, dan jadilah sang anak termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggan untuk mengikuti Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Menunjukkan bahwa yang namanya kekerabatan tidak ada manfaatnya kalau memang tidak beriman. Hatta anaknya sendiri, hatta pamannya sendiri, hatta ayahnya sendiri, hatta siapapun, kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka, untuknya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Ilahuna subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.